Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan segala nikmat, dan semoga Allah Subhanahu wa Taala sentiasa menjadikan kita hamba-Nya yang apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar dan bertaubat kepada-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala terus menerus memberikan kita taufiknya untuk kita berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu wa Taala, terutama sekali pada zaman-zaman terakhir ini, zaman-zaman fitnah. Maka semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang diinginkan kebaikan bagi mereka, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan berikan kefahaman di dalam agama ini. Dan alhamdulillah, kita akan menyambung kajian kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, dalam bab ke-11, iaitu bab Al-Mujahadah, iaitu bab bersungguh-sungguh dalam beramal. Hadis yang ke-101, muka surat 580 daripada kitab terjemahan. Maka berkata pengarang kitab rahimallahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hujibatin naru bis syahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, neraka itu tertutup dengan berbagai macam kesenangan syahwat, dan syurga itu tertutup dengan berbagai macam ketidaksenangan al-makruha al-makari. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi ini lagi satu hadis menyambung pembahasan bab al-mujahadah. Dan kalau kita ingat lagi, hadis yang datang sebelum ini adalah hadis berkenaan dengan al-mu'minul qawi khairun minal mu'min ad-da'if wa fi kulli khair. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan pada setiap mereka itu kebaikan. Ihris ala ma yanfa'u, sungguh-sungguhlah melakukan apa yang memberikan manfaat kepadamu. Wala ta'jas, dan jangan kamu melemah. Dan hadis itu menerangkan dan menggalakkan kita untuk bersungguh-sungguh kepada perkara-perkara yang paling memanfaatkan kita, perkara yang memanfaatkan kita, dan janganlah kita berlemah dan lemah daripada sudut kita menyerah kalah ataupun kita meninggalkan sesuatu kebaikan yang perlu dilakukan. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dan daripada sanadnya daripada Imam Malik rahimahullah taala di dalam Al-Bukhari, daripada gurunya selesai adalah Ismail ibn Abi Uwais, guru Imam Bukhari, daripada Imam Malik, daripada Abu Zinad, daripada Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini adalah sanad yang sangat masyhur, iaitu Al-A'raj daripada Abu Zinad, daripada Al-A'raj, iaitu anak murid yang paling ataupun yang sangat banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sanad daripada Mekah, daripada Madinah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hujibatin naru bisyahawat, neraka itu ditutup dengan asyahawat. Diterjemahkan di situ dengan berbagai macam kesenangan. Jadi ada beberapa perkara di sini. Yang pertama adalah hujibatin nar. Lafaz pertama dalam hadis adalah satu khabar berbentuk pasif, yakni dihijabkan an-nar. Jadi di sini menunjukkan bahawa ataupun di sini tidak disebutkan siapakah pelakunya, siapakah yang menghijabkan an-nar, api neraka. dan selepas itu wahujibatil jannah bil masarih, dan dihijabkan syurga itu dengan perkara yang tidak menyenangkan. Jadi sekali lagi tidak disebutkan pelakunya. Dan dalam bahasa Arab, bila tidak disebutkan pelakunya, tidak bermakna tidak ada pelakunya. Mungkin tak ada suatu fi'il, perbuatan, tak ada orang yang buat. Boleh? Mesti ada pelaku. Setiap perbuatan mesti ada orang yang membuatkannya. Itu mesti. Tidak pernah berlaku sesuatu tanpa ada yang melakukan. Jadi mesti ada. Jadi dalam perkataan manusia, orang Arab pun sama juga, begitu juga zaman ataupun dalam bahasa kita, terkadang kita sebutkan secara spesifik, fulan-fulan itu melakukan perbuatan ini. Fulan dan fulan pergi masjid, dia jadi imam, tersebutkan nama dia. Kadang-kadang kita tak sebutkan, dengan tak disebutkan. Tapi kita boleh agak ataupun boleh tahu dengan tanda-tanda siapakah pelakunya, biasanya begitu. Adapun dalam hal ini, tidak ada syak, tidak ada keraguan siapa yang fa'il bagi hijab ini. Menghijabkan syurga dan neraka hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebab beliau lah ataupun Allah SWT lah yang pencipta syurga dan neraka. Jadi Allah SWT menghijabkan api neraka. An-nar. Ya, ini selepas Allah SWT menciptakan an-nar, api neraka. Itu juga satu perkara yang kita ketahui dari sudut akal. Bukannya sesuatu yang tidak diciptakan, belum diciptakan, lepas tu dibuat apa-apa pada dia. Rumah nak kena siap dulu, baru kita hiaskan, baru kita boleh masuk. Tak ada rumah, macam mana kita nak hiaskan? Jadi menunjukkan bahawa telah wujudnya api neraka, telah wujudnya al-jannah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghijabkannya. Dan hijab asal maknanya mentadbirkannya, menutupkannya. Apa juga yang menutup antara kita dan sesuatu dinamakan al-hijab. Jadi dinding yang ada di masjid ini termasuk daripada sudut makna al-hijab, dari sudut asal bahasa. Dan sebahagian pakaian menutup bahagian tertentu dinamakan al-hijab. Pintu juga dinamakan al-hijab daripada sudut bahasa. Jadi yang penting di sini adalah an-nar, hujibatin naru bisyahawat. Neraka ini ditutup dengan syahwat. Bukan maknanya itulah pintu-pintunya, tidak. An-nar, api neraka, dan begitu juga jannah, syurga, ia memiliki pintu-pintunya. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi ini adalah hijab yang lain. Ditutupi dengan syahwat daripada sudut makna yang lain. Kita akan terangkan nanti. Berkata Syekhul Al-Fahimin rahimahullah ta'ala dalam kitab, kata al-syahwat berarti sesuatu yang jiwa condong kepadanya tanpa pertimbangan akal, tanpa pemikiran, dan tanpa memperhatikan agama dan etika. Jadi itu satu kata-kata yang cuba menerangkan makna syahwat. Syahwat ni plural, singularnya adalah syahwah. Jadi syahwat tu banyak syahwat-syahwat. Jadi asalnya adalah sesuatu yang mana jiwa itu, nafsu itu condong kepadanya tanpa pertimbangan akal. Itu cirinya syahwat. Sebab di sana ada banyak lagi perkara yang mana nafsu kita condong kepadanya, tetapi ia diaturkan, difikirkan oleh akal. Jadi mana yang baik, manfaat baginya, tidak ada larangannya, dia akan ambil. Jadi kalau kita tak ada syahwat makan, kita tak akan makan. Kita tak ada syahwat minum, kita tak akan minum. Dan banyak lagi lah jenis-jenis syahwat yang ada pada insan. Jadi mesti ada. Tetapi syahwat itu tidak dinamakan syahwat dalam syariat. Jadi sebab apa? Ia diatur oleh syariat. Ya, ia diatur oleh akal manusia. Jadi yang dimaksudkan di sini, hujibatin naru bisyahawat, api neraka ditutup dengan syahwat. Artinya sesuatu yang tidak ditimbangkan oleh akal, tanpa pemikiran, tanpa memperhatikan agama, syariat dan etika, yang ini adab. Jadi zina adalah syahwat. Zina syahwat, syahwat kemaluan. Dan setiap jiwa condong kepadanya. Jika manusia merosak penutupnya, iaitu penutupnya syahwat ini, yang maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi bila dia robekkan dinding ini, dia robekkan langsir ini, dia koyakkan, dia pecahkan, maka dia akan masuk dalam api neraka. Dan api neraka itu ditutup oleh syahwat-syahwat ini. Tapi ditutup oleh apa? Syahwat. Dan orang suka nak buat perkara yang memuaskan syahwatnya. Jadi sama ada dia kawal dirinya ataupun tidak. Dia kawal, dia tak akan. Dia akan sentiasa berada di luar api neraka. Kalau dia masuk, dia koyakkannya, maka dia akan masuk dalam api neraka. Jalannya adalah menuju ke api neraka. Jadi zina salah satu daripadanya. Begitu juga minum khamar, jiwa sangat condong kepadanya. Oleh kerana itu Allah menetapkan pelakunya berhak mendapat hukuman dera. Lebih-lebih lagi orang yang dah minum arak. Orang yang tak minum arak, dia tak heran apa pun kan, arak dia geli pun. Kata orang kalau dah mula minum arak, awak kata dengan dia ni haram, wah, dia boleh jadi kafir. Dia kata mana boleh haram, ataupun tak mungkinlah, itulah susah dan sebagainya, Allah mesti apa ni, dah jadikan aku macam ginilah, dan macam-macam lagi alasan ni. Baik, jadi kalau dia melakukan atau minum arak, Allah menetapkan pelakunya berhak mendapat hukuman dera di dunia ini, hukuman khudud. Kalau ini diterapkan dekat negara-negara, maka negara Islam lah, jangan kata negara bukan Islam, maka akan bangunlah dunia mengatakan hukum Islam ni hukuman kejam. Apa sah? Menyebat kurang yang minum arak. Nanti mulalah timbul macam-macam protes. Tapi itu hukum Islam. Sebab apa? Ia merosakkan akal. Apalagi yang membahayakan manusia daripada akal. Kalau akal ni rosak, habislah segala-galanya. Dia akan melakukan perkara yang tidak akan bertepatan dengan syariat yang pertama sekali. Dia akan melakukan jenayah sebab dia telah mabuk. Dan melakukan perkara berkata-kata, perkara yang bersalahan, yang merosakkan ketenteraman dan sebagainya. Jadi Allah SWT mengharamkan minum khamar. Jadi hal itu dapat menyebabkannya masuk neraka. Kemudian demikian pula cinta harta. Merupakan salah satu bagian dari nafsu syahwat. Seorang mencuri disebabkan dorongan nafsu cinta harta. Jadi orang tu punya harta lah. Itu bukan dia punya ya. Tapi dia nak. Jadi nafsu dia ingin dengan harta yang ada pada tangan orang tersebut, handphone dia ke, apa-apa juga lah. Dan itulah yang akan menyebabkan dia mencuri. Minta takkan kasih, betul lah. Nak beli tak ada duit kat kedai. Jadi apa nak buat? Curi. Kenapa sampai begitu? Walaupun dia tahu hukumnya salah, boleh kena tangkap, boleh kena saman. Kalau negara Islam lagi dahsyat. Apa hukum orang yang mencuri? Bukan sebab, sebab masih boleh tahan. Kalau sebab orang dah protes, ini aku tak tahu apa nak kata. Potong tangan. Potong tangan. Lepas tu pasang balik. Tak, tak ada pasang balik punya. Dah potong, potong terus. Nah, tak nak menjelah lepas tu. Walaupun ada pembahasan fikir, apakah potong tangan yang dipotong kerana hudud boleh dijahit balik ke tidak? Tak boleh. Daripada satu sudut, kita telah laksanakan hukum Allah, iaitu disuruh potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki yang mencuri, wanita yang mencuri, maka potonglah tangan mereka berdua. Jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Satu balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Satu ancaman daripada Allah. Nakalan minallah. Jadi orang lain pun tak akan buat, dia sendiri pun tak akan curi lagi buat tangan dah potong. Jadi kita dah potong belum? Dah potong. Ya, apa salah ni kita pasang balik? Oh, itu dia. Jadi silapannya lain. Yang benarnya tak boleh pasang balik. Tak boleh. Jadi dia mencuri dan dia telah merosak penutup itu antara dia dengan neraka. Maka itu akan menghantarkannya menuju neraka. Oh, bila. Kalau orang dibenarkan mencuri, bahayanya tidak kurang daripada bahaya merosakkan akal. Walaupun merosakkan akal lebih teruk lagi. Jika tidak merosakkan akal, lebih dahsyat lagi. Dia boleh melakukan lebih daripada setakat mencuri, kurang mabuk, berzina, bunuh orang dan seterusnya. Mencuri, merosakkan harta benda orang lain. Dan harta benda orang lain diperlukan oleh manusia. Dan Islam datang untuk memelihara maqasid yang besar. Yang ini maksud-maksud Islam yang besar, antaranya adalah memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara harta benda, memelihara hawa nafsu. Ada lima perkara yang besar dan dipelihara oleh syariat Islam ini. Sebab itu dikenakan hukuman yang sangat besar. Baik, begitu juga kecurangan, yakni khianat. Curang di sini maknanya khianat yang dilakukan untuk menambah harga barang. Hal itu dilakukan oleh seseorang kerana dorongan hawa nafsunya. Jika dia benar-benar melakukannya, berarti dia telah merosak penutup antara dirinya dan neraka, sehingga masuklah dia ke dalam. Dan ini satu lagi masalah fikir. Kalau orang khianat, dia kerja dekat mana? Dekat tempat yang ada cash box lah, kita katakan. Lepas tu sebahagian dia masuk dekat dalam cash box, dia tulis dia punya harga lain lah kan. Lain dia ambil masuk dalam kocik dia, kena tangkap. Adakah ini satu jenayah yang kita potong tangan orang itu ataupun apa hukumnya? Itu satu masalah fiqh lagi. Kalau curi kita faham. Curi maknanya apa curi? Mengambil harta orang lain yang disembunyikan ataupun yang dikawal. Mahrus. Mahrus maknanya sesuatu yang ada tempat safety lah, yang secure. Jadi kalau dalam laci itu salah satu daripada tempat yang mana barang-barang seperti itu dipelihara. Dan kadang-kadang diletak di tempat yang lebih selamat lagi. Dan kadang-kadang kita tak letakkan ke dalam laci seperti besar, kerana besar sangat kereta kita tak masuk dalam rumah contohnya kan, motor dan seterusnya. Tapi kita kunci juga, kita letak ke tempat tertentu dan kita kunci juga. Dan seumpamanya. Jadi kalau ada orang datang dan dia mengambil harta orang lain tersebut dan disaksikan oleh dua orang saksi, baik, sabit di mahkamah, hakim menghukumkannya sebagai pencuri. Dan hukumnya adalah dipotong tangannya dengan syarat-syaratnya. Dengan syarat-syarat. Itu definisi mencuri. Jadi kalau kita ni keluar daripada masjid, tengok selipar tak ada, lepas tu ada dua orang saksi kata fulan ini dia ambil, dia curi selipar awak, pergi mahkamah, dipotong tak tangannya? Selipar kat luar. Jam ya. Selipar awak kalau masuk kat dalam peti lain lah cerita. Awak taruh kat luar kan? Tak kat luar. Dia bukan satu pencurian. Tapi tetap salah. Tetap dihukum. Tapi bukan hukum potong. Potong tangan. Faham? Dia ada syarat-syaratnya. Bukan semua curi yang kita faham tu dia adalah pencurian dalam syariat. Dia ada bab yang fikir panjang lebar tentang bab sariqah, bab pencurian di bawah bab hudud, panjang lebar cerita. Orang yang curi karen, curi air, kena potong tangan. Jadi banyak masalah ini. Tapi di sini pengkhianatan, khianat macam tadi dia kerja dekat NTUC ke mana, Giant ke apa, dia key in line, lepas tu separuh masuk dalam tu dalam peti syarikat, baru masuk kat dalam dalam kunciknya. Adakah ini satu pencurian yang tadi? Ini dinamakan apa? Pengkhianatan. Dia khianat. Sama ada amah kat rumah contohnya, kasih duit dia ambil sebahagian, dia beli bahagian, dia beli barang yang apa ni, barang yang buruk contohnya, lebih dia ambil, yang ni khianat. Jadi kata ulama khianat bukan mencuri, tapi dia tetap apa? Tetap satu dosa yang besar. Boleh? Jadi ini semua adalah orang-orang yang mengikut nafsu syahwat ni. Begitu pula kesombongan, ini contoh-contoh di bidang bicara kita, kesombongan dan kecongkakan kepada orang lain, istighfar, merupakan sifat yang disenangi hawa nafsu. Manusia suka nak menyombong diri atas orang lain, suka bangga-bangga pada dirinya, sama ada betul-betul dia ada sifat yang baik tu ataupun dia tidak ada. Ada orang tak buat tapi dia bangga-bangga sombong. Jika seseorang melakukannya, maka dia telah merosak penutup yang ada di antara dirinya dan neraka, sehingga masuklah dia ke dalam neraka. Jadi ini contoh-contohnya syahwat. Dan inilah makna neraka itu ditutup dengan syahwat. Ditutup oleh syahwat, ditutup dengan syahwat dengan makna ini. Jadi betul ke tak betul ni kata-kata Rasulullah SAW, neraka itu ditutup dengan syahwat? Betul. Cuma dengan makna ini. Jangan dibayangkan kalau kita pergi kat neraka, na'udzubillah, kita nampak zina, nampak itu, nampak ini kat tepi dia, kat keliling. Kita tak nampak neraka. Tidak, itu bukan yang dimaksudkan di sini. Ini adalah apa ni? Hijab ini, hijab amal perbuatan. Amal perbuatan manusia di dunia, di dunia. Baik. Tetapi apakah yang dapat mengobati nafsu syahwat yang sentiasa mengajak kepada perbuatan tercela ini? Obatnya adalah pernyataan sesudahnya, iaitu dalam hadis juga Nabi SAW berikan ubat kepada penyakit mengikut syahwat. Wa khujibatin naru bil makari, dan syurga itu ditutup dengan berbagai macam ketidaksenangan, atau syurga itu dikelilingi oleh berbagai macam hal yang dibenci jiwa. Ini adalah satu lagi lafaz dalam riwayat lain. Satu adalah wa khujibat, satu lagi adalah wa huffat. Kita kalau baca bahasa Melayu kita tak nampak, dalam bahasa Arab dia nampak. Jadi hijab maknanya tutup terus. Kalau huffat dia tak ditutup tapi dikelilingi. Macam malaikat tu kan, apabila ada orang pergi ke satu tempat untuk mengkaji ilmu, maka malaikat-malaikat akan datang mendekati mereka, akan mengembangkan sayap-sayap mereka. Jadi tu mendekati, malaikat mendekati mereka, mengelilingi mereka. Dalam lafaznya wa haffatil malaika, wa haffat alaihimul malaika. Haff maknanya dia keliling. Jadi itu satu lagi riwayat, walaupun yang lebih masyhur adalah ditutup. Syurga ditutup oleh bermakai macam al-makarih. Makarih plural untuk makruh. Jadi dia boleh pluralkan kepada makruhat ataupun kepada makarih. Ya, ini sesuatu yang dibenci. Maksud dibenci adalah dibenci oleh jiwa, kerana jiwa condong kepada keburukan dan benci kepada kebenaran. Jika jiwa manusia mampu mengatasi segala sesuatu yang dibencinya dengan melaksanakan kewajipan dan meninggalkan perbuatan haram, maka hal itu akan memasukkannya ke dalam syurga. Jadi itu ubat. Syurga dikelilingi, syurga ditutup dengan perkara-perkara yang dibenci. Dan maksud yang dibenci oleh jiwa, jadi kalau yang disuka oleh jiwa adalah perkara yang tak baik, jadi apa yang dibenci oleh jiwa? Nak buat benda yang baik. Jiwa kita tak suka kepada kebaikan, kepada kebenaran. Tapi kalau kita buat, kita koyakkan makarih ni, perkara yang dibenci ni, kita koyakkan bahagian amalan yang soleh, kita solat. Kita koyakkan satu lagi perkara yang dibenci, puasa, qiyamul lail yang sunat contohnya, baca Quran dan seterusnya. Maka bila kita koyakkan, maka kita akan masuk ke dalam syurga. Lagi banyak makarih, perkara yang dibenci ini kita tembusi, maka makin mudahlah kita masuk ke dalam syurga. Sebagaimana yang tadi, lagi banyak kita koyakkan hijab-hijab syahwat ini, makin banyak, makin mudahlah kita masuk ke dalam neraka. Maka dari itu anda dapati ramai orang yang berat melaksanakan solat, contohnya pada musim panas. Musim panas kenapa? Nak keluar rumah, nak pergi masjid, memanglah malas nak pergi. walaupun masjidnya ekon. Kalau dekat negeri Gara yang panas-panas tu, masjidnya mesti aircon. Orang tak kisah kalau dah sampai masjid, tapi daripada rumah, daripada rumah yang aircon, nak jalan berapa tapak saja nak pergi masjid yang aircon. Tapi tengah-tengah di panas terik, itu yang banyak orang apa ni, banyak orang gibah. Gara yang sangat dibenci. Begitu juga dengan musim yang musim dingin. Kat rumah dah sejuk, macam mana tahu kita pun sejuk. Lepas tu nak angkat wuduk lagi, air mesti sejuk. Keluar dalam keadaan yang sejuk. Jadi itu juga satu perkara yang sangat dibenci oleh jiwa manusia biasa. Baik. Apalagi pada saat manusia capek setelah bekerja. Anda dapati dia merasa berat menjalankan solat, enggan bangun untuk solat dan enggan meninggalkan kasur yang empuk. Akan tetapi jika dia mampu mengatasi penghalang ini dan melaksanakan apa yang dibenci hawa nafsunya, maka dia akan masuk syurga. Jadi inilah makna syurga itu ditutup oleh makarih makruhat. Jadi ringkasnya begini, syahwat itu adalah perkara yang apa? Yang disenangi oleh jiwa, dan dia ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama, dia adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Perhatikan, bukan semua syahwat itu haram. Menyetubuhi wanita dengan akad yang sah, akad nikah yang sah, syahwat ke bukan? Syahwat. Tapi adakah dia masuk dalam hadis ini? Tidak. Adakah dia haram? Tidak, dia halal. Boleh saja suami kubur dengan isteri. Depan kita ada makan nasi biryani, halal lah. Syahwat, syahwat memang liur meliling, tapi boleh kita makan. Ini bukan buat kita masuk dalam api neraka. Jadi menunjukkan syahwat maknanya apa? Yang pertama sekali syahwat tu mestilah yang dilarang. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang haram, bernikah dengan orang yang tak halal dinikah, bernikah dengan adik-beradik contohnya, sumpah maram lah, alhamdulillah. Bernikah dengan isteri orang, haram. Bernikah dengan lelaki, lelaki dengan lelaki, mumpah dengan mumpah, itu dia. Itu semua yang tak boleh dinikah, bernikah dengan orang kafir. Jadi kita dapati bahawa syahwat itu ada yang halal, ada yang haram. Walaupun lafaz umum Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya maksudkan apa? Syahwat yang dilarang oleh syariat. Baik. Dan sebenarnya masuk dalam bab syahwat ini adalah meninggalkan sesuatu yang bukannya syahwat. Bukannya termasuk syahwat, tapi kita tinggalkannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalkan yang haram, tetapi kita tinggalkannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mungkin kita tidak suka kepada perkara tersebut. Jadi maknanya niat yang betul pun boleh masuk di dalam bab meninggalkan syahwat. Yang penting ia adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syariat. Adapun yang kedua, al-makari makruhat, perkara yang dibenci ini juga begitu. Bukan semua perkara yang dibenci kita buat, kita boleh masuk syurga. Bukan eh? Jadi bukan kita puasa tiap-tiap hari satu tahun kita boleh masuk syurga menyambut. Hari raya pun kita puasa. Asal puasa hari raya? Inilah hari paling best. Orang semua lalai lupa. Orang semua suka makan, minum apa semua, minum oren apa semuanya. Aku puasa. Kari yang sangat dibenci oleh manusia aku buat. Jadi kita katakan ini dah salah faham lah, ini dah melampau lah. Sebab bukan semua perkara yang dibenci dimaksudkan di dalam hadis ini. Begitu juga dengan solat, dengan perkara yang dibenci yang lain. Ada air panas, air yang sedap, boleh dipakai untuk mandi. Dan satu lagi air yang sejuk. Dia kata dia nak apa ni? Dia nak yang afdal. Buat perkara yang sangat dibenci oleh jiwa, mandi dengan air yang sejuk-sejuk. Kita katakan ini haram. Ini tidak. Kita kena ambil yang ada, yang mudah. Lainlah kalau tak ada air lain, dengan air yang sangat sejuk, awak boleh tahan, mandilah dengan sejuk. Itu akan membawa awak kepada ke syurga. Tapi semata-mata menyiksa badan, membahayakan kesihatan, dan kononnya kerana beribadat kepada Allah SWT, ini termasuk dalam apa ni, mengada-adakan dalam agama, yang dinamakan bid'ah. Jadi asalnya dia tak salah, tapi bila dengan niat nak dekatkan diri kepada Allah SWT, maka ketika itu dia jadi apa ni, jadi haram, jadi bid'ah. Sebab dia jadi ibadat. Jadi makanan banyak, awak bukannya boleh makan atau suka makan semua yang ada kat dunia ni yang halal. Ada makanan awak tak suka. Ya. Orang semua makan arnab, makan arnab. Kita tengok tak termakan. Contohnya lah. Tetapi sebahagian orang meninggalkan memakan sebahagian makanan yang halal, konon-kononnya nak dekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan niat itu. Tak mau makan daging. Aku nak apa ni? Nak zuhud pada Allah SWT. Jadi aku haramkan daging atas diri aku sendiri. Sama dia cakap gitu ataupun dia niat gitu lah. Cakap pun tak payah, niat cukup. Aku tak nak makan benda yang manis-manis. Bukan pasal nak elakkan kencing manis, tapi aku nak dekatkan diri pada Allah SWT. Allah suka kita tinggalkan hawa nafsu kita. Konon itu nak dekatkan diri pada Allah SWT. Tak mau pakai pakaian yang lembut-lembut. Nak pakai pakaian kasar-kasar. Kalau boleh bulu kambing dia pakai. Tak mau pakai apa-apa warna apa semua ni. Nak pakai satu warna je. Apa? Putih je. Atau hijau je. Atau putih dan hijau. Lain warna semua tak mau. Tu semua indah sangat. Perhiasan dunia. Dengan niat nak dekatkan diri pada Allah lah. Jadi Allah SWT sayang pada dia lebih. Kalau dia buat gitu, dengan niat macam gitu, apa jadi? Apa hukumnya? Tidak. Semua bid'ah, kesesatan, inilah salah satu daripada. Padahal asalnya, nak pakai apa pun boleh, nak makan apa pun boleh, tak nak makan pun tak apa. Jadi salahnya daripada sudut, daripada sudut niatnya. Dan ini berlaku bila apa ni, dalam hal-hal adat kebiasaan. Banyak perkara pula dalam hal-hal ini. Ada orang nak tidur style gitu, ada orang nak tidur waktu gitu, tidur pun boleh datang bid'ah. Ya, boleh. Pakaian boleh datang bid'ah. Kadang cara jalan pun, jalan style tertentu pun boleh jadi bid'ah. Dia nak jalan slow. Kira apa? Kira zuhur. Ada satu kumpulan tarikat, nama dia Al-Malatiyah. Siapa rajin cek boleh cari. Kita ingat Ramah Ta'ala tahu pasal kumpulan ni. Namanya Malatiyah sebab dia jalan secara malat. Malat pun maknanya sujek. Slow je. Konon alibadat punya maksud dia adalah cara konon tawaduk sangat dengan Allah SWT. Jadi terkenal dia berbeza dengan manusia apa, orang-orang Islam lain dengan cara jalan dia. Itu belum cerita dia punya berzikir ke apa tu, cerita lain lah. Ni baru dia punya apa, dia jalan pun ada. Begitu juga ada orang yang tak mau tengok atas. Dia cakap dengan awak, awak cakap dengan dia, dia tak nak tengok muka awak, dia tengok bawah dia. Ingatlah tengkuk dia sakit. Tapi dia kata malu dengan Allah SWT nak tengok atas. Macam dia buat, macam solat dia solat all the time lah kira kan. Pernah dengar tak macam tu? Mungkin dia ambil daripada kata-kata salah ke apa ke. Apa ni tentang apa ni, malu kepada Allah SWT atau takut kepada Allah SWT. Tapi akhirnya dia jadikan dia sebagai agama. Seolah-olah dia datang daripada Nabi SAW. Nabi dia tak pernah ajar macam tu. Sedangkan Allah SWT kata kepada Rasulullah SAW, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sesungguhnya kami telah melihat berpaling-palingnya muka engkau ke langit. Jadi bolak-baliknya wajahmu ke langit. Fis sama. Jadi tengok langit. Sekejap-sekejap tengok langit. Sekejap-sekejap tengok langit. Kenapa? Mudah-mudahan Allah SWT kabulkanlah doa Nabi SAW supaya dipindahkanlah kiblat tu daripada solat menghadap ke Baitul Maqdis pergi menghadap ke Masjidil Haram. Sebab apa? Kat sana tu tempat orang Yahudi Nasrani. Buat apa nak pergi kiblat dia orang? Kiblat dia sepatutnya kiblat Nabi Ibrahim AS, Masjidil Haram. Bagi Allah. Jadi Nabi SAW doa supaya pindahkan kiblat. Maka Allah SWT pun berkata, falan waliyannaka qiblatan tardaha, maka pasti kami akan palingkan engkau kepada kiblat yang engkau redha. Tapi bukan serta-merta lepas tu lah. Baik. Jadi menghadap ke langit, menghadap kiri, menghadap ke kanan, ini semua asalnya biasa saja. Biasa saja. Ya, ini adat kebiasaan, tak boleh dijadikan satu ibadat secara sendiri. Baik, jangan kita salah gunakan hadis innamal a'malu binniyat. Hanya amalan tu dengan niat. Dapat pahala tu. Kita niatkan satu yang adat kebiasaan kita, kan boleh jadi ibadat. Dia salah faham dalam bab ini. Ini awal-awal kitab Riyadhus Salihin kita dah syaratkan bila kita boleh apply innamal a'malu binniyat. Bila kita apply? Bila amalan itu, adat kebiasaan itu, bila kita lakukannya, ia boleh membawa kepada sesuatu amalan lain yang memang dah disyariatkan. Bila kita lakukan adat itu dan kita niat supaya dapat laksanakan ibadat yang disyariatkan dalam sunnah, ketika itu baru adat itu jadi ibadat. Walaupun dia bersegi panjang sikit, tapi contoh akan memudahkan. Contohnya, tidur. Betul tak? Tidur, semua orang tidur. Tidur adat ke ibadat? Tidur tu adat lah, adat tu maknanya biasa je. Manusia tidur, perlu tidur pun. Tapi orang ni tidur supaya dia boleh berbangun nanti malam, contohnya untuk solat malam. Jadi niat dia tidur tu niat apa? Ibadat. Tapi ibadat mana? Ibadat tidur tu ke ibadat untuk yang lagi satu, yang memang disyariatkan, iaitu solat malam, ataupun untuk kerja malam? Kerja malam pun boleh jadi ibadat. Sebab tu kerja pun boleh jadi ibadat. Daripada sudut lain, orang yang makan supaya menguatkan badannya, macam kita berbuka nak kuatkan badan selepas kita penat ke berpuasa. Kita makan sahur supaya nak dapat kuat nanti bila kita badat puasa dan sebagainya. Kita bekerja supaya dapat harta, kita boleh apa ni, cukupkan nafkah diri anak isteri kita, dan juga mungkin boleh bantu, mungkin boleh buat haji dan sebagainya. Asal ni biasa semua orang buat, semua orang cek makan. Tapi kita dapat ekstra pahala pasal kita ada niat. Kerana apa yang kita lakukan itu, kita niatkan untuk sesuatu ibadat lain yang memang ada. Macam ini kita sekarang sedang duduk, semua orang boleh duduk kat masjid, semua orang boleh duduk kat mana-mana pun. Tapi orang yang duduk ni beza dengan orang yang duduk tu, sebab orang ni ada niat. Apa niat dia? Aku duduk sebab nak dengar. Dengar yang ni, dalam majlis ni, aku duduk nak iktikaf. Dengan orang yang penat dia duduk, mana boleh dapat pahala orang penat duduk dengan orang yang duduk memang ada sebab. Kenapa? Apa sebab dia dapat pahala? Sebab dia niatkan untuk satu ibadat yang memang disyariatkan. Apa dia? Dengar ilmu. Untuk baca Quran. Itu contoh. Tapi setakat ibadat, kita niatkan satu pada adat secara sendirinya, pada zatnya sendiri, aku duduk ni duduk ibadat, dia duduk dah. Kau tengok apa? Duduk kerana Allah. Wah, duduk kerana ni macam duduk gitu. Kau tengok apa? Baring. Buat apa ni? Ibadat ni. Aku niat ni, baring aku ni sebagai ibadat. Dia tidak pergi kepada suatu apa? Satu ibadat lain yang disyariatkan. Ketika itu perbuatan-perbuatan macam ni semua tidak. Dalil Nabi SAW macam dalam khutbah hari Jumaat macam tadi, tiba-tiba Nabi SAW terlihat seorang lelaki yang sedang berdiri di tengah panas. Jadi dikatakan kepada Rasulullah SAW, orang ini dia nazar berpuasa pada hari ini, dan dia bernazar untuk apa? Untuk tidak berkata-kata, dan dia bernazar untuk berdiri di panas, tak mau berteduh. Nazar pun maknanya apa? Kita nak buat kerana Allah SWT. Maka jadikan sesuatu tu wajib atas diri kita, dan untuk mendapatkan keredaan dan pahala dari Allah SWT. Nazar tu bagus. Maka apa kata Rasulullah SAW? Muruhu, perintahkanlah dia, hendaklah dia duduk. Perintahkanlah dia, hendaklah dia berteduh, jangan pergi kat panas. Perintahkan dia supaya dia berkata-kata, dan perintahkan dia teruskan puasa. Nampak? Menunjukkan bahawa bukan sebarangan kita boleh jadikan ibadat. Bukan semua niat otomatik boleh jadikan suatu tu ibadat. Kena lihat dulu perkara tersebut memang disyariatkan ke tidak. Itu sebabnya Allah SWT turunkan pada manusia Rasul Nabi untuk terangkan kepada umatnya apa yang Allah perintah, apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Macam mana nak dekatkan diri kepada Allah SWT? Macam mana nak beribadat kepada Allah SWT? Jadi ibadat semua ambil daripada Rasulnya, daripada Nabi. Bukan suka-suka nak beribadat. Kita mana boleh tahu macam mana nak solat yang betul, waktu apa nak solat, berapa rakaat nak solat. Kalau Nabi tak diutuskan dan ajar pada kita macam inilah solat ni, apa perintah kita solat dan macam inilah solat ni. Waktu Nabi SAW kata salu kama ra'aitumu ni usalli, solatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku solat. Dan inilah solat yang Allah nak. Kalau kita buat selain daripada yang Nabi buat, maknanya kita buat sesuatu yang Allah tak mahu. Kita tak boleh pandai-pandai tambah-tambah dalam solat kita. Tentu kita tetapkan, oh, kita mesti baca untuk solat ini. Tahap pertama kita baca surah Al-Kursi, ayat Kursi. Berapa kali? 7 kali. Oh, okey. Ayat. Tahap kedua baca 10. Berapa kali? 7 kali juga. Oh, mana datang 7, mana datang ayat atau surah tu spesifik pada rakaat tertentu. Kalau Nabi ajar, sami'na wa ta'ana, ni sunnah Rasulullah. Kalau Nabi tak ajar, Nabi tak tetapkan, apakah hak awak untuk menetapkan awak nak jadi Nabi? Ataupun awak kata Nabi boleh tetapkan, saya pun boleh tetapkan. Ini urusan antara saya dengan Allah. Selalu kita dengar hujah ni lah. Orang-orang liberal selalu kasih hujah ni, ini antara saya dengan Allah, bukan urusan korang. Ini saya lebih suka. Mana boleh urusan awak dengan Allah SWT. Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan, telah utuskan satu orang supaya Allah, awak punya urusan dengan Allah, awak cuma ambil daripada dia. Allah ada wakil kat dunia ni. Bukan terus direct boleh apa ni, suka-suka nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ni? Eh? Jadi ini kita kalau faham, banyak masalah kita boleh selesai. Ini semua usul sebenarnya, kaedah-kaedah usul. Kalau kita faham bab-bab ini, nanti yang cabang-cabang semua senang sebenarnya. Tak payah nak cakap banyak pun. Kita dah boleh tangkap dah mana betul mana, mana silap. Hujah orang boleh falsafah sana, falsafah sini. Tak apa ni bagus, apa Allah suka, apa ini, gini ni menunjukkan kita gitu, kita gini. Baik, bagaimana sambutan-sambutan yang berada sekarang ini, yang dilakukan sekarang ini. Itu semua siapa pun boleh cakap pakatan. Tapi sebelum tu kita tanya, kalau ini baik, kalau ini mendekatkan diri awak kepada Allah SWT, mesti apa? Rasulullah SAW mesti ada ajar. Dia takkan tinggalkan umat dia, dia takkan meninggal dunia, tinggalkan umatnya selama-lamanya. Nabi SAW tinggalkan umatnya selama-lamanya ke sementara dia datang balik? Selama-lamanya. Dia takkan datang mana zaman-zaman mana awak jadi baik nanti Nabi datang. Tak ada, dah tak ada tu tak ada lah. Sebab tu bila dia tinggalkan, maknanya semua yang ditinggalkan tu dah cukup untuk kita. Sebab dia dah sempurna. Hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Redha Islam bagi kamu sebagai agama kamu. Kalau Nabi tak ajar, Nabi tak isyaratkan fadilatnya begini, begini, begini. Lepas tu awak pergi buat, menunjukkan apa? Satu sekarang betul. Jadi itu bukan satu ibadat yang dekatkan diri pada Allah SWT secara pasti. Nah, kalau kita lihat balik kepada hadis, jadi ini adalah makna hadis kita ni. Hujibatin naru bisyahawati wa hujibatin jannatu bil makarih. Dihijabkan, ditutupnya api neraka dengan syahwat-syahwat, dan dihijabkan syurga itu dengan perkara yang dibenci. Kita dah faham, saya rasa. Kalau tak keseluruhan makna hadis ini kebanyakan. Ada satu hadis yang sahih yang ada kaitannya dengan hadis ini, ada di dalam Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala berkata bahawa ada satu riwayat bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan syurga dan neraka, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Jibril alaihissalam. Panggil Jibril alaihissalam. Maknanya malaikat dah ada lah. Kemudian Allah SWT perintahkan Jibril untuk melihat neraka. Saya rasa neraka dulu, tak ingat. Jadi Jibril pun melihat neraka. Jadi Allah SWT bertanya, macam mana? Kata Jibril alaihissalam, aku dah lihat neraka. Aku yakin pasti kalau siapa yang tahu pasal neraka ni, maka tak ada orang yang akan masuk neraka. Takut melihat apa? Azab siksaan. Kemudian diperintahkan kepada Jibril untuk masuk syurga, lihat pula syurga. Jibril pun pergi tengok. Kemudian dikatakan kepadanya, macam mana? Kata Jibril AS, siapa yang dah lihat syurga ni pasti akan masuk. Dia tak akan apa ni, dia apa pun macam mana susah pun dia akan masuk syurga. Saya dah nampak nikmat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun menutupkan neraka itu dengan syahwat. Kemudian disuruh Jibril tengok lagi. Bila tengok lagi neraka dah ditutup dengan syahwat, Jibril kata apa? Wish, tak ada orang akan selamat daripada neraka. Tadi tak ada orang akan masuk neraka, ini sekarang tak ada orang yang selamat daripada neraka. Sebab apa? Nampak syahwat banyak. Semua orang nak syahwat ni. Dan bila orang masuk syahwat ni, dia akan masuk neraka. Begitu dia hiaskan neraka itu dengan keindahan-keindahan syahwat. Kemudian dia hiaskan pula syurga itu dengan benda yang susah-susah. Tadi bila tengok je semua orang nak masuk ke? Bila dia hiaskan, Jibril datang, Jibril tengok, bunyilah susah nak masuk syurga ni. Dia kata macam ni, tak ada orang, tak ada orang ada harapan nak masuk syurga. Tengok susah sangat nak masuk syurga. Jadi apa faedah daripada hadis ni? Hadis ni menerangkan bahawa apa ni, perlu mujahadah. Itu maksud daripada hadis. Nak masuk syurga, nak tinggalkan neraka ni, mesti bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Dan dalam bab beramal soleh ni, kena sungguh-sungguh beramal soleh. InsyaAllah kita akan sampai kepada tempat itu. Ada apa soalan? Ada beberapa hadis yang juga sama, ada banyak sebenarnya. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan makna ini. Antaranya hadis tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tiada naungan melainkan naungannya. Surat 583. Pertama, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang hidup membesar dalam ketaatan kepada Allah. Jadi imam yang adil pun melawan nafsu. Sebab imam kalau dah maknanya hakim, pemerintah dah ada segala-galanya, apa dia kata jadi undang-undang. Betul tak? Apa yang dilarang boleh jadi haram, apa yang disuruh boleh jadi wajib. Jadi kemungkinan dia untuk berlaku zalim banyak sekali, tapi dia berlaku adil. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang banyak hawa nafsu patutnya, tapi dia hidup dalam apa? Dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jarang selalu orang pemuda-pemuda inilah yang banyak menyimpang daripada jalan yang lurus. Jadi dia mengawal hawa nafsu. Dan seorang lelaki yang hatinya tergantung di masjid, dan hatinya dia tergantung di masjid, maknanya dia sentiasa mengingat masjid. Sebagaimana lafaz hadis tersebut, apabila dia keluar, dia ingat lagi masjid. Lain tidak kerana cinta pada Allah SWT, cinta pada solat. Itu bezanya orang yang beriman dengan orang yang tidak atau kurang beriman. Keluar dia daripada masjid, dia tengok ke berapa lagi next punya solat. Itu dia. Macam orang tengok TV pun ada juga. Bila lepas ni ke berapa next punya ni, cerita apa pula. Tapi dia lain, ke berapa next punya solat. Jadi dia buat urusan ni, dia selalu resah saja. Selalu apa? Resah. Resah apa maknanya? Resah nanti nak pergi masjid. Jadi orang macam ini lainlah dengan orang yang tak kisah apa semuanya, lupa dengan dunia ini. Orang macam ini yang akan dapat naungan Allah SWT dari kiamat kelak. Kemudian dua orang yang saling mencintai kerana Allah, berkumpul kerananya, berpisah kerananya. Dan pemuda yang digoda wanita bangsawan dan cantik, tapi dia menolak seraya berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini mujahadah melawan hawa nafsu. Kemudian keenam, seorang yang bersedekah, lalu dia menyembunyikan tangan kirinya hingga tidak diketahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Kata dari riwayat, dia menyembunyikan tangan kanan, dia menyembunyikan tangan kanannya sehingga tidak diketahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kiri. Ada kata itu makruh terbalik. Kata sebahagian ulama, tidak, ni betul. Dia punya ikhlas, dia takutnya riak dia sangat, amat sangat, sehingga kan orang biasa kan beri sedekah dengan tangan kanan, nanti orang tengok tangan kanan dia, jadi dia kasih kepada tangan kiri. Tengok tak ada apa-apa, tapi tangan kiri yang kasih. Sehingga tangan kanan pun tak tahu bahawa tangan kiri dah memberi sedekah. Jadi ini orang yang sangat memelihara riaknya, ikhlas. Yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu kedua matanya sembab atau berlinang air matanya kerana rindu kepada Allah SWT. Jadi ini juga mujahadah. Mana orang biasa buat macam ni? Baik, orang biasanya bila baik dengan orang ramai saja, nampak ni warak dan seterusnya. Bila sendirian, lain cerita. Jadi ini antara hadis-hadis yang menggalakkan kita bermujahadah. Allah Allah. Dan lakukan hal apa juga, benda yang susah sebagaimana dalam hadis tadi, dia boleh jadi senang, dia boleh jadi mudah. Pertama, kalau dimudahkan oleh Allah SWT. Dan yang kedua adalah disebabkan apa ni, latihan kita. Sesuatu yang mungkin susah pada permulaannya, bila kita lakukan dan kita terus menerus melakukannya, lama-lama dia jadi mudah. Tengok kita sajalah, solat tu sebenarnya sangat susah kalau mula-mula kita buat. Kalau kita ingat lagi, dan lama-lama dia dah sebati dengan kita, kita asyik ingat pasal solat. Kalau orang kata strik-strik lah, tapi kita dah sebati dengan kehidupan kita. Begitu juga dengan puasa, memang susah puasa tu, masih lagi susah puasa tu sebenarnya. Sebenarnya puasa tu masih susah, tapi macam mana pun kita boleh buat, kita tak anggap dia susah lagi. Jadi menunjukkan bahawa perkara ni kalau dilakukan, dilatihkan, maka dia akan mudah. Sebab itu jangan lupa kita tarbiahkan anak-anak kita, budak-budak, untuk apa ni, untuk dalam ketaatan kepada Allah SWT sebelum dia terlambat. Nanti dah besar, dia akan jadi susah. Allahu a'lam bissawab. Untuk salat isya, sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam idza laila فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم. Yang maksudnya dari Abu Abdullah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, dia terkenal sebagai pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, suatu malam aku solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesudah membaca Al-Fatihah, beliau membaca Al-Baqarah. Di dalam hati saya berkata, mungkin beliau akan rukuk setelah membaca 100 ayat. Tetapi sesudah mendapat 100 ayat, beliau tetap membaca, yakni meneruskan. Dalam hati saya berkata lagi, mungkin beliau akan membaca satu surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Tetapi selesai membaca satu surah, beliau membaca lagi surah An-Nisa sampai selesai. Setelah itu beliau mula lagi membaca surah Ali Imran sampai selesai. Beliau membacanya dengan tertil. Jika menemukan ayat yang mengandung tasbih, maka beliau membaca tasbih. Jika menemukan ayat yang mengandung ta'awud, maka beliau akan minta ta'awud, akan berlindung, berdoa melindung diri. Dan jika beliau, maka yang memohon itu tak ada dalam nas, tak ada. Sesudah itu beliau rukuk dan membaca Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Lamanya hampir sama dengan berdiri. Kemudian beliau bangkit dari rukuk seraya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allah mendengar orang yang memujinya, wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji. Dan berdiri lama, hampir sama lamanya dengan rukuk. Tidak. Dan berdiri lama itu tidak. Tidak adalah. Patutnya rukuknya lama, hampir sama dengan berdirinya. Kemudian beliau sujud dan membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Lamanya hampir sama dengan berdiri. Riwayatkan Muslim. Nah, ada gagara yang perlu diperbetulkan. Jadi hadis ini hadis yang hampir sama dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum ini tentang solat tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kali ini hadis ini diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, beliau dan bapanya kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hudzaifah ini memang banyak fadailnya, antaranya beliau adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah maksud rahsia di sini ada zikir rahsia ataupun ada bacaan-bacaan tertentu atau tarekat dan sebagainya. Sebab kita tak pernah dengar pun tarekat Hudzaifah bin Yaman. Tarekat Hudzaifah tak pernah dengar. Yang selalu dengar tarekat-tarekat lain. Jadi maksud rahsia ni apa dia? Maksud rahsia ni adalah perkara-perkara yang bukan termasuk daripada syariat. Syariat maknanya apa? Hukum halal haram. Perkara-perkara yang sunnah, tentang hari kiamat dan sebagainya. Rahsia di sini adalah rahsia berbentuk nama-nama orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala siapakah orang-orang munafik di kalangan sahabat-sahabat. Apa makna munafik? Munafik maknanya orang-orang yang pada zahirnya mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, Islam. Bahkan dari sudut amal perbuatannya nampak mereka Islam. Pergi solat, bukan solat je kat rumah. Kalau solat kat rumah tak ada orang tahu. Tapi mereka hadir solat berjamaah, sembahyang belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang pergi jihad fi sabilillah, bawa pedang, bawa kuda semua. Tapi sebenarnya dia bukan Islam. Dia benci pada Islam. Dia tunggu je bila ke Islam nak jatuh. Dan dia sangat rapat, baik, ally dengan apa? Dengan orang-orang Ahlul Kitab dan juga orang-orang musyrikin di luar. Itulah orang-orang munafik. Jadi mereka cuba nak dustakan Allah, tetapi Allah SWT dustakan mereka ataupun menipu mereka. Jadi orang-orang munafik ni asalnya tak ada orang tahu. Tanda-tanda dia mungkin ada lah. sifat-sifat dia dan sudut gerak-gerinya sebagainya ada diterangkan dalam surah Al-Munafiqun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, dan kau melihat mereka kamu kagum dengan badan mereka, orang mereka segak kuat dan sebagainya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, bila mereka bercakap kamu akan dengar kata-kata mereka sebab pandainya mereka bercakap, nampak macam betul je. Baik, dan ada lagi sifat-sifat orang-orang munafik yang dapat dikenal daripada bencinya. Mereka kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan mereka benci kepada Islam, benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kadang-kadang tidak apa, tidak begitu jelas. Jadi nifaq itu asalnya di dalam hati. Kita tak boleh tuduh sembarangan orang sebagai munafik, sebab bagaimana awak tahu apa ada dalam hati? Asalnya ditunjukkan keislamannya, maka dia Islamlah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mengetahui yang Ghaib telah memberitahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang munafik di Madinah. Itu selepasnya, pada permulaannya Allah SWT tak beritahu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam At-Taubah, wa mimman haulakum minal madi wa mimman haulakum fil madinati munafiqun. Dan di antara keliling kamu di Madinah tu ada orang-orang munafik. Maradu 'alan nifaqi wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Daripada kalangan orang-orang dusun ini ada munafik di Madinah. Maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Mereka ini jahat dengan kenifakan mereka, kemunafikan mereka. Kamu tak mengenal mereka tapi kami mengetahui mereka. Jadi lepas itu Allah SWT beritahukan sebahagian daripada orang-orang munafik ini. Tapi Nabi SAW tak beritahu kepada sahabat-sahabat. Disembunyikan. Inilah yang dimaksudkan daripada rahsia tadi. Tetapi dalam banyak-banyak sahabat, ada seorang yang Nabi SAW beritahukan nama-nama mereka. Inilah dia, Abu Hudzaifah, Abu Abdullah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhumah. Jadi ini satu kelebihan untuk beliau, sebab Abu Bakar Umar pun tak diberitahu tentang rahsia ini. Dan nama-nama ini tidak ada memudaratkan syariat ini. Maknanya kalau tak tahu, adakah dia akan mengurangkan syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah? Jawabnya tidak. Baik, satu perkara tambahan. Ataupun kalau ada penting untuk umat, pasti Nabi SAW dah terangkan. Jadi kata Hudzaifah, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dhatal lailah." Aku telah solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Dan ini bukan solat fardu, bukan maghrib, bukan isyak. Jadi solat apa? Solat qiyamul lail, tahajjud. Yang zahirnya ini berlaku di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faftatahal baqarah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membuka Fatihah dengan membaca Fatihah. Tapi dalam terjemahan kita baca membaca Baqarah, tapi dalam terjemahan membaca Fatihah dulu, padahal dalam nas tidak ada. Tapi mafhumnya sebelum baca Baqarah, Nabi pasti membaca Al-Fatihah. Itu kita dapat daripada hadis-hadis lain. Sunnah Nabi adalah mewajibkan membaca Al-Fatihah. Dan ini dalil bahawa dibolehkan berjamaah untuk solat sunat seperti solat qiyamul lail, khususnya lah untuk hadis ini menunjukkan boleh berjamaah. Dan sekurang-kurangnya jamaah berapa orang? Dua orang, satu imam, satu makmum. Dan ini ada pembahasannya, bolehkah kita tiap-tiap malam atau tiap-tiap minggu kita kumpul masjid ke mana-mana untuk kita solat malam tahajud berjamaah. Itu dah cerita lain. Asalnya solat ini, solat sunat ini adalah solat sendirian, tidak disunatkan untuk solat malam. Itu kita akan dapati bila kita kaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW hatta solat rawatib yang mengikuti solat-solat fardu, Nabi SAW biasa melakukannya di rumah. Kalau solat sunat subuh dua rakaat, Nabi solat di rumah. Nabi dah tahajud, lagi baring kejap. di lambung, di bahagian lambung kanan. Lepas tu bila dah azan, baru Nabi SAW akan bangun dan dia akan solat 2 rakaat qabliyah subuh. Lepas tu baru beliau keluar untuk solat berjemaah, mengimamkan sahabat-sahabat di masjid lagi. Jadi solat sunat pun Nabi buat di rumah asal dan sendirian, bersendirian. Tetapi hadis ini dan hadis-hadis lain menunjukkan bahawa kadang-kadang boleh kita berjemaah untuk solat malam dalam keadaan tidak dirancang. Dalam keadaan apa? Tidak dirancang. Macam mana tidak dirancang? Hudzaifah ni ke Ibnu Mas'ud ni tidur di rumah Nabi SAW ataupun datang bertamu tidur rumah Nabi SAW malam, nampaknya satu orang solat, dia pun join solat belakang Nabi SAW atau belakang seorang itu. Jika demikianlah keadaannya, tidak mengapa. Ataupun kita bermusafir, jadi malam kita bangun nak solat malam, mari kita solat jemaah. Boleh, tak apa. Kita tak rancang pun daripada semalam atau dari kemarin. Kita tak iklan pun kat dalam surat khabar. Faham ni? Jadi kata ulama, kita lakukan secara ittifaqan, la qasdan. Itu kaedah ni. Kita lakukan ittifaqan, coincidental. Ha. So, secara apa? Kebetulan, tidak dirancang. La qasdan, bukan dirancang. Kalau gitu boleh. Itu yang akan kita dapat kalau kita jujur, ikhlas, kita akan jumpa daripada hadis-hadis Nabi SAW. Tak pernah Nabi SAW ajak mari kita solat dan seterusnya. Kecuali solat terawih. Kecuali solat terawih dan witirnya sekali. Walaupun asalnya Nabi SAW tak galak kan, tak panggil mereka solat terawih lepas isyak. Nabi SAW yang diri dan solat. Kemudian sahabat-sahabat nampak, sahabat-sahabat ikut. Tapi Nabi perhatikan, Nabi tak bawa ke rumah. Nabi kan kat masjid. Memang nak suruh ikut kot. Tetapi kita ada dalil lain bahawa Nabi SAW bila dapat tahu mereka solat belakang Nabi SAW, besoknya Nabi keluar lagi dan Nabi tahu mereka, mereka ikut. Kemudian masjid mereka besok malam, Nabi malam ketiga Nabi SAW keluar lagi. Dan kata perawi hadis, dah tak cukup, dah tak muatlah masjid. Penuhnya orang datang dengar tu Nabi SAW solat qiyamul lail, solat terawih. Kita namakan terawih zaman tu sama je solat malam aja, qiyamul lail. Dan lepas itu baru Nabi SAW malam yang keempat ke yang kelima katanya, Nabi SAW dah tak keluar lagi. Sahabat-sahabat dah tunggu, lama tunggu tak keluar-keluar. Sampai subuh. Sampai subuh. Kenapa Nabi tak keluar? Nabi kata, aku tahu, tidak tersembunyi bagiku apa yang kamu buat semalam. Aku tahu. Takkan tak tahu. Al-Aisyah tu semua kata orang pun tunggu kat masjid nak solat dengan Nabi SAW macam hari-hari yang sebelum ini, malam-malam sebelum. Tak ada sesuatu yang menghalang aku daripada ni dia. Tak ada sesuatu yang menghalang aku dari solat mengimamkan kamu, melainkan aku takut nanti akan diwajibkan atas kamu. Nanti solat terawih jadi wajib. Asalnya wajib ke tak? Tidak. Jadi tak ada sesuatu yang menghalang. Bukan maknanya tak boleh solat terawih berjamaah secara sepakat. Secara sepakat. Bukan koinsidental. Ha. Tetapi yang melarangnya adalah ini kan zaman wahyu turun. Jadi Allah SWT fardu kan susah. Kalau kamu boleh angkat, kamu boleh buat terawih tiap-tiap malam lepas isyak bersama dengan imam sampai habis nabinya solat tu. Kalau kamu boleh, belum tahu generasi akan datang, boleh bawa. Zaman kita tu memang dah tak boleh lah. Solat fardu belum tahu boleh, apalagi solat solat sunat terawih lagi. Adakah kekhawatiran Nabi SAW sesuatu yang far-fetched? Kita katakan takkanlah Allah nak wajibkan, dah wajib 5 dah kan, betul tak? Itu kan yang diterima pada zaman, pada peristiwa Isra' Mi'raj. Takkan Allah nak tambah lagi? Boleh tak Allah tambah lagi satu lagi solat-solat terawih saja? Ulama mengkaji itu hal ini. Ada yang mengatakan apa, tak mungkinnya wahyu masih turun. Tak ada masalah dalam hal ini sebab kita biasa melihat apabila zaman wahyu, hukum berubah-ubah. Betul tak? Dulu puasa tak wajib, lepas tu puasa Ramadan wajib kan? Dulu ini tak haram, sekarang ini dia haram dah. Dan kata ulama, perkara seperti ini pernah berlaku pada zaman Bani Israel bersama Nabi mereka, sama Nabi-Nabi mereka. Mereka melampau sangat nak buat sesuatu, akhirnya Allah SWT mewajibkan ibadat tersebut atas mereka. Dan dalilnya ada dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid. Warahbaniyatanibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa bitira'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Adapun kerahbani ini maknanya sifat sungguh-sungguh dalam ibadat ataupun melampau-lampau dalam ibadat yang ada pada penganut agama Nasrani atau Kristian. Ma katabnaha alaihim, kami tidaklah wajibkan ianya pada mereka. Jadi asalnya benda-benda tak wajib. Mungkin entah tak kahwin ke ataupun ibadat saja ke, kita tak kaji lagi lah apakah ibadat-ibadat yang mereka rahbaniyah tu yang dikerjakan oleh Bani Israel, orang-orang Kristian. Tapi mereka lakukan mula-mula untuk mengharapkan redha, keredaan kami, redha ila tirat redwanillah. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, dan mereka tak memeliharanya dengan sebenar-benar. Jadi kata ulama, mula-mula dia tak wajib, lepas itu bila melihat mereka buat, akhirnya Allah SWT wajibkan atas mereka. Bila dah wajibkan, mereka tak terbuat. Dan kata ulama, sebabnya masih turunnya wahyu. Itu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mereka mungkin takut umat ini juga jadi macam umat Bani Israel. Nah. Jadi ini menunjukkan bahawa untuk solat tarawih lain, boleh kita sepakat untuk solat berjamaah di masjid di mana. Nah. Adapun selain daripada itu, asalnya tidak disunatkan. Dan adakah ini khusus untuk solat malam atau solat sunat yang lain? Kata ulama, asalnya solat malam itu jelah dalil. Kata ada lain mengatakan, yang lebih mengkaji mengatakan boleh juga untuk solat duha. Dan solat duha waktu siang. Jadi kalau ada orang tanpa dia sepakat, dia nampak ada orang solat duha, dia join sekali sama ada di rumah ke di masjid, maka dibolehkan. Sebab ini pernah berlaku. Di zaman sahabat, ada satu asar daripada Umar bin Khattab, dia pernah solat duha. Atau ada orang yang solat bermakmum kan beliau. Jadi, ataupun orang lain pernah Umar masuk dan sebagainya, tak ingat saya, ada dalam silsilah sahihah. Syekh Al-Bani rahmatullah dia menyebutkan pun juga dalil bahawa boleh juga untuk solat duha. Adapun solat rawatib masih belum ada dalilnya. Jadi asalnya dia untuk solat-solat yang umum tadi je lah, bukan solat yang terikat dengan solat-solat fardu. Dan itu pun kadang-kadang, kita katakan kadang-kadang, bukan diselalukan. Jangan sampai kita jadikan perkara yang jarang, kita jadikan dia apa? Yang selalu. Jangan jadikan perkara yang selalu, kita jadikan dia jarang-jarang, kadang-kadang. Itu semua tak boleh. Ikut sunnah mesti betul-betul. Baik. Jadi Hudzaifah solat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka membaca Al-Baqarah. Faftatahal Baqarah, ini ba'dal Fatihah, selepas Fatihah. Dan lafaz kalimat faftataha membuka menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam buka baca awal daripada awal surah ataupun dia tebuk tengah-tengah surah. Tak ada mana lain melainkan apa? Awal surah. Dan Al-Baqarah tak disebutkan, surat Al-Baqarah. Yang ini surah tak payah sebut, sebut nama je boleh. Jadi ini dalil boleh kita sebutkan, aku baca Al-Baqarah, aku baca Fatihah. Tidak mesti kita cakap, aku baca surah Fatihah, surah Baqarah, surah Yasin. Boleh. Tapi kalau orang nak main-main kan, bolehlah. Fatihah, Al-Fatihah. Dah baca dah, dah Fatihah. Budak-budak main-main. Aku baca Yasin dah, Yasin habis. Dalam syariat boleh kita sebutkan nama surah tersebut tanpa kita sebutkan surah tertentu-tertentu. Nah. Dan Al-Baqarah satu nama bagi surah yang pertama, yakni mengikut susunan mushaf selepas surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah yang paling apa? Paling panjang dalam Al-Quran. Panjang sampai 2.5 juzuk. 2.5 juzuk, 1 juzuk 20 muka surat. 2.5 juzuk berapa? 50. Ha, 50 muka surat. Jadi Nabi SAW mulakan membaca Alif Lam Mim itu. Tapi sampai tengah-tengah tu, Huzaifah berkata, ah, Nabi SAW pasti akan rukuk selepas membaca 100 ayat. Yang ta'u indal mi'ah. Dan ni dalil bahawa zaman tu dah ada bilangan ayat. Dah ada bilangan ayat Quran. Mereka dah kira ayat ni pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Sahabat tahu. Thumma maghah. Tapi Nabi rukuk tak selepas 100 ayat? Tidak. Nabi terus. Baik, jadi 101, 102, 103. Faqultu yusalli biha fi rak'ah. Maka aku berkata, oh, dia akan habiskannya dalam satu rakaat. Jadi habiskan satu surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Dan faqultu aku berkata ni, bukan dia bercakap dalam solat, dia bercakap dalam solat tapi dalam hati. Menunjukkan bahawa bercakap dalam hati tidak membatalkan. Dan ini tak menyalahkan khusyuk dan sebagainya. Tidak. Nak tahu kenapa? Kalau awak tak boleh ingat apa-apa melainkan apa yang awak baca tadi, macam mana awak nak tahu awak sekarang rekat berapa? Betul tak? Khusyuk tu kononnya apa? Tak ingat lain selain melainkan Allah, ataupun tak ingat lain selainkan apa yang dia baca. Tapi dia tak ingat dia rekat ke berapa. Dah teruk juga. Dia dah sujud yang ke berapa. Dia nak tak nak, nak kena apa? Aware juga, nak kena fikirkan. Ni apa ni? Ni surah lepas ni apa ni? Orang yang baca Quran tu pula pun nak kena tahu, lepas ni baca apa, lepas ni baca apa, lepas ni baca apa. Dan juga dalam waktu yang sama, dia hadirkan hatinya tentang ni solat ni rakaat ke berapa. Dan makna-makna lain. Yang khusyuk ni satu makna yang sangat apa ni? Sangat luas. Bukan khusyuk tu macam fana terus tak ingat apa-apa. Tak ingat apa-apa, dah tidur dah. Dalam solat. Jadi dia kira ni dah 100 ayat tak habis juga. Ah, dia akan habiskan dalam satu rakaat. Tumah katahan nisa. Tata yang berlaku, kemudian beliau telah memulakan membaca surah An-Nisa. Ya ayuhan nasut taku rabbakum sababih. Dan ini juga dalil bahawa Nabi SAW baca Quran tidak ikut tertib lepas Baqarah. Surah apa? Dalam Quran, dalam mushaf, surah Ali Imran. Bukan surah An-Nisa. Lepas Ali Imran baru An-Nisa. Jadi ini surah yang ketiga. Jadi Nabi SAW tak ikut tertib. Ini dalil boleh ni kita baca Quran tak ikut tertib. Walaupun Imam Nawawi rahimahullah dalam pilihan ni, dia kata makruh. Sebagian ulama mengatakan tidak makruh. Dan yang antara dalil, ada yang menjawab kemungkinan ketika peristiwa ini Nabi SAW baca tak ikut tertib ni sebab Quran itu belum ditertibkan lagi. Ada yang menjawab macam tu. Ada yang mengatakan tidak juga. Kita ada dalil lain bahawa tidak wajib ni ikut tertib. Nah, faqara'aha, kemudian dia pun membaca ni. Tumaktaqaha Ali Imran. Ala Imran. Kemudian dia membaca, mulakan dengan Ali Imran. An-Nisa pun bukan main panjang juga. Tak dekat 2 juzuk juga. Lepas tu Ali Imran begitu juga. Sampai habis. Faqara'ah yaqra'u mutarassilan. Ya, ini mutarattilan. Dia membacanya dalam keadaan tartil. Tarassul maknanya slow je, lepas, steady. Bukan apa ni, laju. Bukan orang nak habis cepat. Yang slow, yang tartil. Tartil maknanya dengan cukup cantik makhraj hurufnya, ya kan? Tajwidnya, bila berhenti-berhenti, bila dengung-dengung dan sebagainya lah. Nabi baca Quran ada dengung-dengung tak? Ada kalah-kalah tu semua ada? Ada tak ada? Yakin ke tak yakin? Yakin lah. Sebab yang kita baca ni, Quran yang kita baca ni, cara kita baca dengan hukum tajwid ni semuanya, semua datang daripada apa? Daripada sebelum kita, dia dapat daripada sebelum dia, sebelum dia, sebelum dia. Dan mereka semua baca Quran secara talaqqi. Talaqqi maknanya dengar daripada syekh dia baca, guru baca. Lepas tu dia pula baca, syekh dia betulkan. Jadi itu syaratnya sanad ijazah apa? Al-Quran asalnya mesti dengar daripada guru. Ataupun kalau gurunya dia baca, dia guru dengar. Jadi begitulah sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat Ibnu Mas'ud ke siapa-siapa, sampai kepada Rasulullah SAW. Menunjukkan bahawa Nabi SAW baca dengan tajwid yang kita dengar. Siapa yang tak baca dengan hukum-hukum tajwid, maknanya dia tak baca macam bacanya Nabi SAW. Satu perkara yang saya nak ingatkan, asalnya orang Arab baca tak bacaan-bacaan dengan dengung sana, dengung sini, kol-kola ni semuanya? Ha, wajib ni semua ada? Ada? Tak ada, orang baca juga. Lain dari bacaan, tak ada dengung-dengung ni semua. Cuma Quran je mereka apa ni? Mereka baca sebab Nabi SAW membacanya dengan begitu. Jadi asalnya Quran sajalah kita baca dengan tajwid. Jangan pula pergi baca buku lain pun dengan tajwid. Ada yang lain macam pula, banyak kan baca Quran ke apa. Tetapi kata ulama, kata ulama itu juga dibolehkan sebenarnya. Boleh baca buku hadis ke, buku matan apa ke, buku dengan belagu tu dibolehkan. Ini kita dengar daripada masyayikh kita, tidak salah. Lagi tidak diiktikadkan sebagai apa? Sebagai Al-Quran. Semata-mata untuk menghiaskan bacaan. Itu kita tak nak gaduh lah. Kita tak nak gaduh. Masalahnya bila niatkan macam Quran. Jadi Nabi SAW baca dengan tartil. Sikit tentang bacaan Al-Quran ni. Bacaan Al-Quran ni bukan setakat lagunya saja. Tartil yang betul adalah mengeluarkan huruf-hurufnya dengan makhraj. Bila orang itu bacaannya sedap asalnya, bila dia baca dengan fasih. Kalau kita kata khatib itu sedap lah demi khutbah, asal dia bukan apa tau, bukan suara dia sedap, tetapi apa ni, setiap perkataan yang dia keluarkan tu semua jelas fasih. Dan memang bahasa apa pun termasuk bahasa Arab lah kekuatannya. Bila apa ni, semua huruf-huruf tu disebut dengan jelas, panjang pendeknya, intonasinya dan sebagainya. Itu syarat pertama. Tapi sebagian orang zaman kita yang didahulukan adalah lagu dia. Lagu dia bunyi gini, naik gitu, turun gitu. Itu yang dikejar kan. Tetapi bila dia baca, dia punya fasahah dia tu, dia punya sebutan huruf tu tak bagus. Dia kof dengan kaf, hamzah, a dengan ain dan sebagainya, dia tu tak tekan kan. Jadi sebenarnya tak sampai juga kepada apa ni. Walaupun lagu memang lagu hebat lah kita katakan. Macam tari-tari besar. Nafas dia bagus apa semua, tapi sebab huruf tak sedap. Kita tetap katakan dia belum lagi apa ni, dia belum lagi baca dengan tartil yang baik. Dan tartil asalnya adalah perlahan-perlahan dengan makna-makna tadi. Ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, man lam yataghanna bil Qur'ani fa laisa minna. Siapa yang tidak berlagukan dengan Al-Quran, maka dia bukan daripada golongan kami. Seolah-olah wajib kita baca Al-Quran dengan berlagu. Tapi ada orang faham lagu tu lain. Yang depan dia lagu Bayati, lepas tu lagu Hijazi, lagu Mesri, lagu Madini, lagu apa kan, lagu Singapura dan sebagainya tu. Ayat pertama itu bukan. Makna taghanna bil Quran, salah satu maknanya adalah apa? Bacaan first, kita keluarkan huruf-hurufnya dengan baik. Dengan baik. Kemudian bacaan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan malas-malas. Ada beberapa apa ni syarat apa ni lagu ataupun makam standard membaca Al-Quran dengan baik ini. Apabila beliau sampai kepada ayat yang terdapat tasbih, maka beliau akan bertasbih. Apa maknanya? Apabila terdapat ayat bahawa apa yang ada di langit, apa yang di bumi bertasbih. Subbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Seperti tadi ya, wa fis samawati wa ma fil ardh. Ya, ayat tasbih dia akan berhenti, Nabi SAW akan berhenti dan dia pun ikut tasbih. Ataupun ada perintah suruh tasbih, lagilah Nabi SAW bertasbih. Fasabbih bismi rabbika lazim, Nabi akan tasbih. Sabbih bismi rabbika la'ala, Nabi akan tasbih. Dan asal makna tasbih adalah mensucikan Allah SWT daripada segala sifat kekurangan. Banyak ayat tasbih dalam Quran. Dalam tiga surah ni dah nak dekat 6 juzuk. Jadi 5 juzuk lebih. Satu rakaat ni. Apabila sampai kepada ayat ta'awuz yang tak perlindungan, yang ni kata api neraka, tentang azab api neraka, Nabi akan berhenti dan Nabi akan kata contohnya a'udzubillah ni, a'udzubika minannar, contohnya a'udzubika min azab jahannam dan seterusnya. Ini tak perlindungan daripada api neraka. Baca dalam bas, lepas tu ada stop-stop lagi. Dan ini menunjukkan Nabi SAW baca dengan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Bukan setakat baca tilawah itu saja, itu pun dah dapat pahala. Tapi Nabi SAW berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau macam ini sebenarnya, jangan kata 5 juzuk, 10 juzuk pun sebenarnya nak kot kan? Boleh. Kalau apa macam ini, hidup ke dengan solat tu? Solat terhidup. Sebab tu macam ini dia solat belakang biasa orang tak boleh tahan. Dia tak baca. Itu dia lah. Jadi kalau macam ini, awak masing-masing pergi solat sendiri, buat sendiri awak punya apa ni, awak punya kemampuan, awak punya khusyuk, awak punya tadabbur dan sebagainya. Jadi tidak di, kata ulama, tidak disunatkan kalau kita jadi imam, walaupun kemulail, walaupun terawih, untuk baca macam ni. Ini baca pelan-pelan, stop, lepas tu ada doa lagi apa semuanya. Pasal nak meraih kan juga orang di belakang. Nah. Tapi kalau tak boleh kawal, nangis dan sebagainya ketika membaca ayat tertentu, maka itu dimaafkan. Jangan buat-buat, jangan susah-susah sangat. Apa ni, sengaja kan. Baik, kemudian apabila sampai, kemudian beliau rukuk. Dia habis baca semuanya, rukuk 5 juzuk setengah dengan baca macam ni lah eh. Satu juzuk kalau baca macam ini hampir 1 jam lah. Tak bohong. Kalau baca cepat ni setengah jam. Kalau baca macam ini, stop-stop macam ini, saya rasa dekat 1 jam. Tak tahu lebih ke tidak, tapi 1 jam tu ada. 5 juzuk setengah jadi satu rakaat 5 jam setengah. Awak kalau disuruh diri kat sini 5 jam setengah ni dah boleh komplain dengan apa ni. Kalau dekat Ami disuruh diri 5 setengah jam ni dah boleh kena saman. 5 jam setengah. Tapi Nabi boleh buat. Kemudian beliau rukuk dan mulalah dia mengatakan Subhan Rabbil Azim, Maha Suci Tuhanku. Tuhan ku, Rabbi, Tuhan ku panjang Al-Azim. Sebab tu yang kena bariskan Rabbi Al-Azim, yang Maha Agung. Kita agungkan Allah SWT dalam rukuk. Berarti kan, tak disebutkan kat sini Nabi baca zikir lain. Sebab dah Al-Azim. Baik. Tapi tak bermakna tak boleh baca zikir-zikir lain ketika rukuk. Boleh. Dengan syaratnya apa? Ada hadisnya, ada riwayat. Jangan tambah-tambah. Kemudian dia berkata fakana ruku'uhu nahwan min qiyam, dan adalah rukuknya seperti dirinya. Wah, kalau tadi dah 5 jam, ini dah 5 jam. Taruhlah kurang sikit 4 jam. Lama lah solat ni. Nah. Kemudian dia kata sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Bangun dari rukuk. Ini semua biasalah. Oh, minta maaf. Betul lagi tadi. Tumma qama qiyaman qariban mimma raka'. Kemudian beliau berdiri sebagaimana hampir dengan sebagaimana dia rukuk. Yang ini diri di mana ni? Ketika i'tidal. Diri i'tidal selepas sami Allah liman hamidah tu Nabi diri lama macam dia rukuk. Apa yang Nabi SAW baca? Ada hadis-hadis dia yang dibaca. Dan kalau tak ada apa-apa lagi, ulang zikir tersebut. Macam subhanallah azim, ulang-ulang 10 kali, 100 kali pun tak cukup. Kemudian baru beliau sujud. Kemudian dia berkata subhana rabbiyal a'la. Dan adalah sujudnya seperti dirinya. Yakni diri yang tadi antara dua ketika selepas rukuk tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Ringkasnya, hadis ini menunjukkan contoh mujahadah. Kali ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditegur kerana kuatnya dia beribadat, banyaknya dia solat oleh Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan beliau telah diampunkan dosa yang lalu dan akan datang. Dan apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku suka untuk menjadi hamba yang banyak bersyukur? Jadi Nabi sallallahu buat ni semuanya bersusah payah ini kerana nak menunjukkan kesyukurannya kepada Allah SWT terhadap nikmat-nikmat Allah SWT kepadanya. Dan inilah yang sangat-sangat kita perlukan zaman sekarang ini. Lagi-lagi zaman fitnah sana sini tak aman. Terdapat hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, al-ibadatu fil haraji kahijratin ma'i atau kahijrati ma'i. Ibadat dalam suasana fitnah haraj, itu pembunuhan dan huru-hara ni, beribadat pada zaman-zaman ini pahalanya seperti berhijrah kepada kahijrati ma'i atau hijrah bersama atau hijrati ilai, berhijrah kepada. Hadis yang sahih. Hijrah tu satu ibadat yang sangat besar. Hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan dapat pahala tersebut jika kita banyakkan beribadat, terutama sekali solat malam dalam hal-hal tersebut. Jadi jangan sibuk-sibukkan dengan urusan-urusan ini semuanya. Sana perang, sana demonstrasi dan sebagainya. Dan sepatutnya kita banyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wataala. Lagi fitnah, lagi huru-hara, lagi itulah kita beribadat. Kenapa eh? Apa hikmah? Sebab fitnah ni sebenarnya apa? Ujian balak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa juga balak daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana nak menghilangkan ni? Kita minta kepada yang menurunkannya untuk menghilangkan ni, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan caranya adalah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita juang lagi, makin banyak lagi huru-hara. Jadi jelas ini satu jihad, mujahadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu ini tidak wajib. Sampai tahap macam ini tidak wajib. Dan Nabi SAW solat bukan 2 rakaat tau. Nabi SAW solat 8 rakaat biasanya. Okay. Dan Nabi SAW tidur juga. Jadi apa rahsianya? Macam mana boleh buat ni semua? Oh, ini mesti pasal Nabi SAW tahu bahasa Arab, dia Quran. Dia Nabi, awal ni mesti dia Nabi lah. Dan Nabi, saya Nabi tak boleh buat. Bila kita tengok sejarah salaf, bukan Nabi pun boleh buat macam ni. Sahabat-sahabat pun ada buat macam ni. Uthman bin Affan masyhur riwayat bahawa dia solat 1 rakaat khatam 1 Quran. Khatam 1 Quran. Jadi apakah rahsia mereka? Kata ulama, rahsianya adalah apa? Mujahadah tadi. Cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau yang tadi itu salah seorang yang akan dinaungi oleh naungan Allah pada hari kiamat, salah seorang dia adalah orang yang hatinya tergantung di masjid. Setiap kali dia keluar, hati dia ingat dia kepada masjid. Dan kita dah terangkan sebabnya apa? Bukan pasal masjid tu cantik, masjid tu ikon. Dia selalu nak balik ke masjid tu je. Tapi pasal apa? Pasal nak solat jemaah. Cinta dia dengan solat jemaah dia. Jadi untuk orang yang boleh diri solat malam ini sampai macam gitu, ni sebabnya apa? Hati dia terkait dengan apa? Dengan Allah SWT. Jadi dia tunggu je malam supaya dia dapat bermajat kepada Allah SWT. Nak capai ini memanglah satu perkara yang ramai orang boleh cakap, tak ramai yang boleh buat. Kemudian kalau boleh buat pun yang istiqamah tu lagilah sedikit. Jadi kita doa kepada Allah SWT, berikan kita taufik dan kita usaha. Dan kalau kita dapat buat sedikit, yang penting dikabulkan oleh Allah SWT. Apa pun juga amalan kita dapat, yang penting kita harapkan Allah SWT kabulkan. Sebab tu doa Nabi Ibrahim AS penting. Selepas Allah perintahkan dia bersama anaknya untuk membuat apa ni? Membina Kaabah. Habis buat apa doa Nabi Ibrahim AS? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wahai Tuhan kami, kabulkanlah daripada kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau tak tahu doa apa-apa pun semuanya dalam solat ke gila-gila ya. Salah satu dan doa, jangan lupa doa. Doa ni taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Baik, awak ingatlah awak tengah solat ni apa semua ni, kabulkan. Ini hari ini punya, semalam punya dan seterusnya. Kalau dikabulkan, cukuplah kita punya beruntung. Allahu a'lam bissawab. Terus di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.